trên già lewat depan rumahku darah manis yang ayu baju merah jambu mendebarkan hatiku. Setiap hari aku selalu menanti dia lewat kembali, wajahnya berseri. Yang manis baju merah jambu tiap senja dan setiap hari aku pun menanti dia pasti kembali. Ho ho, siapakah dia cara yang manis baju merah jambu hati ini selalu bertanya di mana rumahnya, ku ingin mengenalnya. Setiap hari aku selalu menanti dia lewat kembali, wajahnya berseri. Ku tersenyum sendiri. Oh, oh, siapakah dia cara yang manis baju merah jambu tiap senja dan setiap hari aku pun menanti dia pasti kembali. Ho ho, siapakah dia?